السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masih di bab tentang riya, dan selanjutnya kita akan melihat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang makna kata ikhlas. Qala al-musannifu hafizahullah, wa qad qila fi ta'rifil ikhlasi, al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi al-zahiri wal-batin, wal-riya'u ayyakuna zahiruhu khairan min batinihi, wasidqu fil ikhlas ay yakuna batinuhu a'mara min zahirihi. Ada sebagian yang mengatakan tentang definisi ikhlas, ikhlas adalah kondisi yang sama pada seorang hamba antara amal zahir dan amal batinnya. Sedangkan riya itu terjadi ketika zahirnya lebih baik dibandingkan batinnya, sehingga orang yang jujur dalam ikhlas, batinnya itu lebih sempurna, lebih makmur, a'maro, lebih makmur dibandingkan dohirnya. Qala Bilal ibn Sa'd rahimahullah, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa'aduwahu fis sirri. Janganlah kalian menjadi wali Allah fil alaniyah, wali Allah ketika dalam posisi terang-terangan. Wa'aduwahu fis sirri, sementara kalian menjadi musuh Allah ketika kalian rahasia, ketika kalian sedang sendirian. Artinya, jangan melakukan amal yang menunjukkan kalian adalah wali Allah ketika berada di antara masyarakat, ketika berada di tempat umum. Namun kalian melakukan amalan seperti amalan musuh Allah ketika kalian bersendirian. Dan ini karakternya orang munafik. Wallahu a'lamu ma yubayyitun. Dan Allah paling tahu tentang apa yang mereka sembunyikan di malam hari, di mana mereka melakukan amal di malam hari ketika mereka sendirian atau kumpul bersama orang-orang sesamanya munafik, melakukan makar untuk memusuhi Islam. Tapi ketika di permukaan, seolah-olah dia adalah berpihak kepada kaum muslimin. Atau jangan menjadi karakter manusia yang ketika berada di tempat umum seperti orang saleh, tapi ketika sendirian seperti musuh Allah Ta'ala. Wa ta'riful akhir lis-sidqi muntaza'un min mithli qawlihi ta'ala. Dan penjelasan yang terakhir, definisi yang terakhir, yaitu jujur dalam ikhlas, diambil dari permisalan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika sedekah itu kalian rahasiakan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa huwa sifatu ahadis sab'ah alladhi yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Dan itu adalah sifat salah satu di antara tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara orang yang akan dinaungi di hari kiamat adalah ada orang yang sedekah dengan sangat rahasia, sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh penulis mengenai definisi ikhlas, yang ini dinukil dari Madarijus Salikin. Ikhlas adalah pengertiannya apa? Kondisi lahir dan batin sama. Sedangkan riya, lahirnya lebih baik dibandingkan batinnya. Lalu definisi yang kedua, as-sidqu fil ikhlas, maknanya adalah batinnya lebih makmur dibandingkan zahirnya. Dan definisi yang kedua ini disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah, yaitu manusia yang sangat ikhlas ketika bersedekah. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa ikhfa'ul amal ini hanya berlaku untuk amal yang mungkin untuk disembunyikan, seperti amal pribadi, membaca Al-Quran, berzikir, sholat tahajud, sholat duha, sedekah. Sedangkan untuk amal yang tidak mungkin disembunyikan, maka tidak boleh disembunyikan. Bahkan menyembunyikan amal itu bermasalah. Contohnya puasa wajib. Sehingga ketika dia puasa Ramadan, enggak boleh disembunyikan. Bapak puasa enggak? Ya jangan tanya kayak gitu dong. Kalau Ramadan ya jelas puasa. Sehingga tidak perlu berpura-pura seolah-olah dia makan, berpura-pura seolah ngerokok misalnya. Padahal intinya ingin menyembunyikan puasanya. Kalau puasa wajib tidak perlu seperti itu. Sebagaimana pula ketika orang mengerjakan sholat jamaah, maka tidak perlu disembunyikan. Karena amal seperti ini adalah amal zahir. Termasuk diantaranya adalah mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, seperti takbiran dan seterusnya. Maka perlu kita bedakan antara amal yang sifatnya pribadi, yang di situ tidak perlu ditampakkan, dan kalaupun ditampakkan maka kembali kepada hati masing-masing. Dan yang kedua adalah amal yang memang harus ditampakkan, dan ketika disembunyikan justru itu bermasalah. Ada sebagian orang yang beralasan ya, dia tidak mau sholat jamaah dengan alasan agar lebih ikhlas. Dan itu syubhat dari setan. Agar dia tidak mengerjakan sholat jamaah bagi laki-laki. Saya itu kalau sholat di rumah lebih ikhlas. Nah, kok ngaku sekarang? Seharusnya kalau lebih ikhlas itu jangan nggak ngaku. Tapi dia ngaku, saya kalau sholat di rumah lebih ikhlas. Ini ngaku, berarti nggak ikhlas. Wannasu yanshituna lisitri sayyiatihim ma la yanshituna lisitri hasanatihim. Dan manusia itu berjuang untuk menutupi kesalahannya, tidak sebagaimana perjuangan dia ketika menutupi kebaikannya. Kita lebih banyak berjuang untuk menutupi dosa kita dibandingkan berjuang menutupi kebaikan kita. Li'annahum yuriduna bidzalika ayyakum lahum jahun 'inda ghairihim. Karena dengan seperti itu mereka berharap agar mereka memiliki jah, mereka punya status sosial, 'inda ghairihim, di hadapan orang lain. Bal tara katsiran minhum yanshituna fil jalwati wa yaksiluna fil khalwa. Bahkan di antara mereka ada orang yang rajin beribadah ketika berada di keramaian, tapi malas ketika sendirian. Di depan umum, di tempat orang banyak, sok-sok rajin ngaji, kelihatan banyak membaca Quran. Tapi ketika sendirian, dia tidak mau melakukannya. Walidzalika qila, karena itu ada yang mengatakan, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas adalah engkau tidak mencari saksi dari amalmu selain Allah. Wala mujazian siwahu, dan engkau tidak mencari zat yang bisa membalas atas amalmu selain Allah Ta'ala. Walau annal mar'a yajtahidu lisitri hasanatihi anil khalqi kama yajtahidu lisitri sayyiatihi anhum labalaga darajatil mukhlisin. Karena itu ketika ada seseorang yang dia berjuang untuk menutupi kebaikannya di hadapan makhluk sebagaimana dia berjuang untuk menutupi keburukannya di hadapan makhluk, tentu dia akan mencapai derajat orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, "Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Rahasiakanlah kebaikanmu, rahasiakanlah amal solehmu sebagaimana kamu merahasiakan dosa-dosamu. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh. Dan kata penulis, wa huwa sahihun, riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Waqila, ada juga yang mengatakan makna dari ikhlas, huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas pengertiannya adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam tujuan amal ketaatan. Ifradul haqqi, al-haq di situ maknanya siapa? Allah. Mengesakan al-haq yaitu Allah Ta'ala bil qasdi fit ta'ah, dalam tujuan amal. Waqila, ada juga yang mengatakan tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Membersihkan perbuatan dari campur tangan para makhluk. Dan kita punya kaidah, kalau ada banyak definisi yang satu dengan yang lain saling melengkapi, maka kesimpulan yang lebih tepat adalah definisi itu mencakup semuanya. Sehingga apa makna ikhlas? Anda kumpulkan saja semua definisi dari awal sampai akhir tadi. Kalau misalnya Anda bisa susun dengan kalimat yang lebih bagus, itulah yang terbaik. Karena definisi itu semakin membatasi dan semakin menghalangi masuknya yang bukan masuk dalam definisi, itu lebih sempurna. Walidhalika qila li Sahl at-Tusturi, karena itulah ada orang yang bertanya kepada Sahl at-Tusturi rahimahullah, ayyu syai'in ashaddu 'alan nafsi, perbuatan apakah, amal apakah yang paling berat bagi jiwa manusia? Faqala, maka Sahl at-Tusturi mengatakan, al-ikhlas. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Ikhlas itulah amal yang paling berat. Kenapa? Karena dalam jiwa manusia itu tidak ada jatah untuk ikhlas. Maknanya bahwa ikhlas itu bukan bagian dari tabi'atun nafs. Al-ikhlasu laysa min tabi'atin nafs. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh Sahl at-Tusturi, amal apakah yang paling berat bagi nafsu manusia, bagi jiwa manusia? Jawab beliau, ikhlas. Li'annahu laysa laha fihi nasib. Karena tidak ada jatah dalam nafsu manusia, dalam jiwa manusia, untuk ditempati ikhlas. Artinya ikhlas itu bukan bagian dari tabiatnya nafsu. Sehingga nafsu itu menolak ikhlas. Dia ingin selalu dipuji, dia ingin punya posisi, dia ingin disayang, dia ingin. Sementara kalau ikhlas, nafsu tidak punya jatah seperti ini sama sekali. Qala Abu Bakar Al-Marudhi, salah satu muridnya Imam Ahmad rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Aku pernah mendengar ada orang yang bertanya kepada Abu Abdillah. Siapa beliau? Al-Imamu Ahmad. Wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas. Kemudian orang ini bercerita tentang masalah atau menyebutkan tentang as-sidq wal ikhlas. Faqala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah Imam Ahmad mengatakan, bihadza irtafa'al qaumu. Karena semangat inilah masyarakat itu akan menjadi, atau seseorang itu akan menjadi naik derajatnya. Sehingga dengan ikhlas maka orang akan naik derajatnya. Di footnote disebutkan, wa fi tariqin, dalam jalur yang lain Imam Ahmad ditanya, bima balagal qaumu hatta mudihu. Apa yang bisa mengantarkan seseorang mencapai derajat yang tinggi sehingga dia bisa dipuji oleh banyak masyarakat? Apa yang bisa mengantarkan seseorang sehingga dia bisa menjadi orang yang dipuji oleh banyak masyarakat? Lalu beliau memberikan jawaban, as-sidqu wal ikhlas. Bihadza irtafa'al qaumu. dengan kejujuran dan ikhlas, karena inilah dua hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi mulia dan tinggi derajatnya. Yang ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas bukannya semakin tenggelam dan hilang, namun justru semakin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang Allah memberikan balasan kepada hambanya itu tidak sebagaimana zahir dari perbuatannya. Ada orang yang secara zahir dia merendah, tapi dibuat oleh Allah semakin tinggi. Ada yang secara zahir dia sembunyi, tapi dibuat oleh Allah semakin terkemuka, sehingga dikenal banyak orang. Karena itulah amal semakin ikhlas, maka dia semakin abadi. Maka nalillahi abqa. Amal apapun yang murni untuk Allah, maka dia lebih abadi. Perkataan siapa ini? Imam Malik. Ketika beliau dikritik pada saat apa? Menulis kitab Al-Muwatta. Ya Malik qad kathurat al-muwatta'at. Wahai Malik, kitab Muwatta sudah banyak, ngapain nulis lagi? Apa kata beliau? Makana lillahi abqa. Amal yang murni untuk Allah akan dia diabadikan oleh Allah, akan abadi. Dan kita bisa lihat hasilnya. Mana ada Muwatta selain Muwatta-nya Imam Malik di zaman sekarang? Katanya dulu banyak, sekarang mana? Tinggal satu Muwatta-nya Imam Malik. Yang lain kemana katanya banyak? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal yang ikhlas lebih menonjol dibandingkan amal yang lainnya. Walihada kana a'immatu hadhihi al-ummati yakrahuna syuhrata wa yuhibbuna khamulat dzikri. Karena itulah para ulama di masa silam, mereka tidak suka untuk terkenal. Yakrahuna syuhrah, enggak suka terkenal. Sehingga mereka tidak pernah latihan public speaking, enggak pernah. Gimana sih untuk bisa public speaking? Ya mereka enggak ada latihan public speaking. Tapi kok bisa terkenal kayak gitu? Ya bukan karena kepandaian bicara. Karena mereka tidak diniatkan dari awal untuk tampil di permukaan. Bukan untuk mencari ketenaran. Wah, kamu harus belajar public speaking biar nanti kalau ngomong bagus, terkenal ya, disukai banyak orang. Dan beda dengan zaman sekarang. Dai ketika belajar itu hazanah ilmiahnya enggak banyak-banyak banget. Tapi yang lebih ditekankan adalah masalah belajar psikologi masyarakat, public speaking, nanti good looking, apalagi penampilan yang bagus. Pokoknya gimana agar ketika dia tampil di permukaan kelihatan luar biasa. Modalnya enggak perlu banyak. Yang penting pinter ngedabrus, beres. Kalau kayak gini caranya, berarti ini menciptakan orang yang bukan ngajari masyarakat, tapi justru dia mau mengambil keuntungan di masyarakat. Tayyib. Dan kita bisa jumpai di sekitar kita ada yang seperti itu. Jadi pendidikan kader dai, tapi diarahkan pokoknya nanti dia bisa menjadi seorang dai yang terkenal. Bukan intinya ingin belajar tentang masalah agama kemudian diajarkan kepada masyarakat. Wa yuhibbuna khamulat dzikri, dan mereka lebih suka tidak dikenal, tidak banyak disebut. Apa madarat ketika orang itu terkenal, Pak? Madarat yang terbesar ketika orang itu terkenal adalah masalah privasinya terganggu. Dia lebih banyak dikejar orang, dicari-cari ya. Sehingga orang mencari seperti apa sih biografinya, wah dicari. Maka terkenal justru itu akan semakin mengganggu dirinya karena privasinya terganggu. Ri'ayatan minhum li ikhlasihim wa khaufan ala qulubihim min fitnatil madh. Karena perhatian mereka untuk menjaga ikhlasnya mereka, dan mereka takut jangan sampai atau mereka takut terhadap fitnah pujian terhadap hatinya, sehingga mereka merasa hatiku ini lemah. Kalau saya harus mencari pujian atau saya banyak dipuji orang, maka hati saya akan semakin lemah. Maka mereka takut fitnah pujian, sehingga membuat hati itu semakin sombong, ujub, dan seterusnya. Ada salah satu orang yang bertanya ke saya, gimana caranya biar saya bisa jadi dai pintar ngomong di depan umum. Wallahu a'lam, saya sendiri enggak ngerti teorinya. Karena para asatidah yang kita ketahui, mereka enggak pernah latihan public speaking. Ya cuman belajar, baca kitab bersama para gurunya, kemudian apa yang dia ketahui sampaikan. Prinsip kita adalah apa yang saya butuhkan juga dibutuhkan oleh orang lain, sehingga sebagaimana kamu butuh, berikan itu ke orang lain. Ilmu bertambah dengan cara dibagikan, harta berkurang dengan dibagikan. Tapi kalau ilmu bertambah. Faminan nasi mayyubtala biwat'i aqibihi wa taqbiliyatihi wa tawsi'atilahu fil majlis. Ada di antara orang yang dia terfitnah, diuji, ya teruji, terfitnah maksudnya, sehingga dia enggak bisa sabar, akhirnya muncul ujub dan sombong. Biwat'i aqibihi. Ketika dia dikasih jalan khusus. Wa taqbiliyatihi, atau dicium tangannya. Wa tawsi'atilahu fil majlis, atau dikasih ruangan ketika di majlis. Ya, tempat duduk khusus. Ini ada ustaz datang, minggir semua, minggir. Terus muncul ujub dalam dirinya. Wal isyarati ilaihi biddu'ai raja'an barakatahu. Dan banyak dijadikan sebagai rujukan dalam doa karena diharapkan keberkahannya. Ya, kalau mau minta doa, silakan minta doa ke ustaz. Ke si A, si B. Akhirnya dia merasa punya kehebatan dalam masalah ini. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya. Bahkan kadang yang tidak terkenal saja berusaha untuk terkenal di situ. Nah, sampai ditawar-tawarkan. Ya. Akhirnya kadang ada orang yang dia enggak punya masalah, digolek masalah. Oh, jenengan ini mesti punya ini, punya ini, punya ini. Biar nanti dia dianggap punya keahlian dalam masalah itu. Faman qalla nasibuhu minal ikhlasi a'jabahu dhalika. Maka orang yang ikhlasnya itu sedikit, dia akan merasa ujub dalam masalah ini. Warubbama talabahu, dan bahkan mencari syuhrah, bukan dalam rangka untuk mencari ikhlas, tapi malah mencari syuhrah. Qala Hammad bin Zaidin rahimahullah, kuntu amshi ma'a Ayyub. Hammad bin Zaid, ini ulama tabi'in ya. Aku pernah berjalan bersama Ayyub As-Sikhtiyani. Fayakhudhu bi fi tariqin. Kemudian beliau memegang tanganku di sebuah jalan, di salah satu jalan. Inni la'ajabu kaifa ihtada laha. Saya merasa heran, kok bisa si Ayub itu tahu jalan ini. Jadi Ayub itu gandeng tangan saya, kemudian diajak untuk lewat jalan tikus. Sepi, enggak ada orang. Sampai Hammad itu merasa heran, Ayub kok ngerti ya jalan kayak gini? Ini jalan-jalan yang enggak umum, jarang orang lewat. Firaran minan nasi ayyakula hadha Ayub. Beliau sengaja milih jalan seperti ini karena beliau menghindari enggak lewat jalan umum, agar beliau tidak ketemu banyak orang, terus dipanggil, itu ada Ayub As-Sikhtiyani, ada Ayub, ayo kita minta doa, kita minta, kita tanya, kita... Tapi malah cari jalan-jalan yang sepi. Bukan, malah sengaja lewat di keramaian, biar nanti mendapatkan pujian, biar nanti dikerumuni orang. Wa qala aydan, beliau juga mengatakan, wa kana Ayyub ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Kata Hammad, Ayyub pernah menggandengku melewati sebuah jalan padahal jalan itu lebih jauh jaraknya. Fa'akulu, lalu aku sampaikan, inna hadza aqrab, kenapa enggak lewat sini, ini kan lebih dekat. Fa'akulu, kata Ayyub, inni attaqi hadhil majalis. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Saya menghindari orang-orang yang duduk-duduk di situ. Itu banyak orang ya. Di situ ada banyak orang kumpul-kumpul. Karena Ayub itu ketika ngasih salam yang jawab lebih banyak dibandingkan ketika yang ngasih salam orang lain. Coba misalnya ya, ada ustaz yang paling kita kagumi tiba-tiba datang, assalamualaikum Ustaz Hakim. Wah, yakin kita semua langsung wajahnya mengarah ke arah sana. Tapi beda misalnya mahasiswa ya, baru cari kos-kosan ya. Assalamualaikum, paling yang noleh satu dua. Fayaqulu, kemudian Ayub mengatakan, pada waktu beliau ngasih salam ternyata yang jawab banyak. Lalu Ayub mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la urituhu. Allahumma innaka ta'lamu anni la urituhu. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menghendaki seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menghendaki seperti ini. Sampai beliau menyampaikan i'tidar, menyampaikan permohonan uzur di hadapan Allah Ta'ala ketika beliau disikapi berlebihan atau disikapi lebih oleh masyarakatnya, melebihi dari orang lain. Karena beliau khawatir ini bisa mengurangi amalnya, bisa menjadi sebab fitnah bagi hatinya, sehingga muncul ujub, muncul sombong. Wa qala Abu Zur'ah Yahya ibnu Abi Amr. Cerita yang cukup ma'ruf, Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr pernah bercerita, kharaja ad-dohaku ibnu Qais fastasqa bin Nas. Ad-dohak, Imam Dohak bin Qais pernah ikut sholat istisqa bersama masyarakatnya. Walam yumtoru, ternyata tidak turun hujan. Walam yarau sahaban, dan juga tidak datang awan. Pada lima masa silam, biasanya kalau sholat istisqa itu dilakukan minimal dua. Pertama turun hujan, yang kedua paling enggak datang awan sebagai penanda akan turun hujan. Ternyata dua-duanya enggak terjadi. Faqala ad-dhahak, maka gubernurnya, pemimpinnya Ad-Dhahak bin Qais, karena salat istisqa itu dipimpin oleh gubernur, maka Ad-Dhahak memanggil, aina Yazid ibn al-Aswad, ada enggak Yazid bin Aswad di sini, mana Yazid bin Aswad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yujibhu ahadun, enggak ada satupun yang jawab. Thumma qala, lalu Ad-Dhahak bertanya lagi, aina Yazid ibn al-Aswad, di mana Yazid bin Aswad. Al-Jurshi, azimtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Aku mohon dengan sangat, kalau dia mendengar ucapanku ini, dia mendengar suaraku, hendaknya dia berdiri. Faqala, lalu Yazid ibn al-Aswad mengatakan, hadza ana, saya di sini. Qala, kemudian Ad-Dhahak bin Qais meminta, kum fastashfi' lana Allah azza wa jalla ayyuskiyana. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan untuk kami. Istashfi' lana itu maksudnya adalah minta syafaat. Kalau minta syafaat orang yang masih hidup, maknanya tolong doakan. Istisfa kepada orang yang masih hidup itu maknanya tolong atau minta didoakan. Fastashfi lana Allah azza wa jalla ayyuskiyana. Doakan kami agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan untuk kami. Faqama, kemudian Al-Aswad, Yazid bin Al-Aswad berdoa, fa'atafa bi ra'sihi ala mankibaihi. Kemudian beliau tundukkan kepalanya di pundaknya, wahasara ala dhira'aihi, dan beliau bersandar dengan dhira'nya, dengan lengannya. Faqala, Allahumma inna ibadaka ha'ula'i istashfa'u bi ilaika, fama da'a illa thalathan hatta umtiru mataran kadu yagriquna minhu. Kemudian beliau berdoa sebanyak tiga kali, ya Allah, sesungguhnya para hambamu yang ada di sini, mereka memintaku untuk berdoa agar aku memohon hujan kepadamu. Kemudian beliau berdoa tiga kali dan Allah langsung turunkan hujan. Hampir yagrikun, hatta kadu yagrikun, hampir menenggelamkan mereka. Wallahu a'lam, mungkin ini karena tempatnya di lembah sehingga hujan turun saking derasnya, hampir saja mereka tenggelam di tempat itu. Thumma qala, kemudian setelah turun hujan, beliau mengatakan, inna hadha qad shaharani, sesungguhnya peristiwa ini telah membuatku terkenal. Fa'arihni minhu, karena itu ya Allah, istirahatkanlah aku dari suasana seperti ini. Maksudnya adalah beliau minta mati, kinayatan an su'alil maut. Arihni itu maknanya adalah permohonan untuk mati. Ya Allah, istirahatkan aku dari kejadian seperti ini. Nah, itu maksudnya minta mati. Minta mati dalam kondisi selamat agar tidak terkena fitnah. Fama labisa ba'da dzalika illa jum'atan hatta mata. Dan setelah peristiwa ini, beliau hanya atau beliau tinggal atau beliau bertahan hidup selama satu Jumat, satu pekan. Setelah itu beliau meninggal dunia. Rahimahullah. Bagaimana kita bisa perhatikan keinginan mereka untuk selalu menjaga keikhlasan, sehingga sampai pun ketika doanya itu betul-betul diijabai oleh Allah dan disaksikan banyak orang, mereka bukannya semakin sombong, semakin congkak, semakin ujub, tapi justru berlindung kepada Allah dari fitnah seperti itu dan bahkan minta agar diwafatkan. Betapa bedanya dengan mereka yang membuka pengobatan alternatif, ya. Nah, itu kebalikan. Kalau yang satu malah jual doa, itu nemandi, ya. Satu brus itu sekian ratus ribu, ya. Sementara beliau malah menghindar suasana seperti ini. Dan itu bagian dari fitnah. Anda bisa memohon kepada Allah ketika barangkali Anda bertinggal di sebuah tempat yang masyarakatnya masih awam, mungkin waktu KKN atau ketika Anda tinggal di sebuah tempat dan Anda dianggap sebagai dai misalnya. Salah satu di antara fitnah dalam masalah ini adalah masalah yang kaitannya dengan jin. Ruqyah itu fitnah. Ruqyah itu fitnah. Sehingga misalnya terjadi kasus di masyarakat itu, ada orang sakit atau apa, terus minta Anda tolong diruqyah. Itu fitnah, Pak. Berhasil fitnah, gagal fitnah. Ketika berhasil, wah itu bisa makin parah. Wah, nanti jenengan dititeni. Engko nek njaluk obat ning Pak Ustaz. Ketika gagal, makin besar fitnahnya. Wah, Ustaz opo? Ngobati koyo ngene ra iso. Maka jangan terlalu berani yang kayak gini, malah goleki. Ndi wong sing arep njaluk rupiah, tak rupiah, malah menawarkan dan cari kasus, ya. Seharusnya kita menghindar. Karena baik berhasil maupun gagal itu bisa menjadi sumber fitnah. Ini kejadian real di kerajaan ya, di tempat saya tinggal. Dan saya berharap semoga kejadian ini tidak terjadi. Pokoknya jangan sampai ada orang yang minta ruqyah, itu bahaya. Dan ada kadang orang datang minta, mungkin anaknya nangis terus, gak diam-diam. Saya cuma ngasih zam-zam saja, silakan indikasikan, semoga manfaat. Ternyata sembuh. Akhirnya kasus yang lain banyak juga yang minta. Kadang cuma saya kasih zaitun, kadang, oh ini orangnya pegel kemeng-kemeng, kasih zaitun, silakan diminum. Ternyata juga sembuh. Padahal sekali lagi ini bisa menjadi sumber fitnah. Kemudian di sini beliau mengakhiri definisi tentang ikhlas dengan menyebutkan keterangan dari Abu Uthman Sa'id ibnu Ismail. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Dan definisi ikhlas yang paling bagus yang pernah aku lihat, wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa, yang mengumpulkan unsur-unsur yang terpecah-pecah atau tersebar di beberapa definisi tadi, adalah keterangan Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah. Sidqul ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas yang sebenarnya, ikhlas yang tulus, sidq di sini maksudnya adalah tulus, adalah melupakan pandangan makhluk dan selalu melihat kepada Khalik. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallahi ta'ala. Dan ikhlas adalah engkau menghendaki agar hatimu, amalmu, perbuatanmu hanya tertuju untuk mendapatkan ridha Allah. Khaufan min sakhatillah, dan takut dari murka Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka. Meskipun pada hakikatnya, meskipun pada hakikatnya Allah lah yang melihat amalmu. Hatta yadhhabar riya'u an qalbik, sampai riya itu hilang dari hatimu. Thumma tadhakkara minnatallahi alaika, thumma tadhakkar, kemudian ingatlah minnatallahi alaika, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Idh waffaqaka lidzalikal amali, ketika Allah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal itu. Hatta yadhhabal ujubu min qalbika, sehingga hilanglah rasa ujub dalam hatimu. Wa tastamilur rifqa fi amalika, dan kau berusaha untuk bersikap lembut dalam amalmu. Hatta tadhhabal ajalatu min qalbika, sehingga hilanglah perasaan buru-buru dari hatimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ju'ila ar-rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Lemah lembut tidaklah dijadikan oleh Allah dalam sesuatu, dalam satu kejadian, kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut lemah lembut dalam satu hal kecuali akan semakin memperburuknya. Nah, ini sedikit lagi ya, tapi sudah dan oke. Sambung berikutnya. Nah, insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya untuk lanjutannya. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita ulang definisi ikhlas yang disampaikan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.